Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama sebuah tausiah dari Al-Ustadz Muhammad bin Umar As-Sewid Hafizahullah Ta'ala. Semoga dapat memberikan semangat bagi kita untuk kita lebih menjaga ukhuwah imaniyah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini merupakan sesi yang pertama. Di sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang langsung akan dijawab oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewed Hafizahullahu Ta'ala. Baik Ustaz, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kiat agar mempersatukan kembali kami yang dulunya bersaudara bersama di dalam berdakwah? Kini mungkin disebabkan karena ada ketersinggungan atau masalah lain mengharuskan kami berjalan sendiri-sendiri di dalam berdakwah. Tafadhol Ustaz. Nah, nasihat saya untuk mereka yang berjalan sendiri-sendiri karena ketersinggungan tadi, hendaklah mementingkan kepentingan dakwah ini di atas kepentingan pribadi. Sehingga dalam urusan-urusan yang sifatnya pribadi bisa ngalah. Dalam perkara-perkara yang urusannya dengan ketersinggungan, dia akan kalahkan. Sebab urusan ukhuwah dalam dakwah lebih penting dari semua urusan-urusan pribadi kita. Sehingga hendaklah kita siap untuk berkorban. Berkorban itu bukan hanya berkorban hewan, kurban, kambing, unta, sapi di waktu Idul Adha. Termasuk korban yang kita korbankan untuk Allah SWT adalah korban perasaan kita untuk kebenaran. Untuk sesuatu yang lebih penting. Maka perasaan kita, kita kalahkan. Kita sedekahkan. Tidak apa-apa. Yang penting dakwah tetap terjaga dan kita terus bekerja sama. Sebab dengan ta'awun akan bisa dikerjakan sekian perkara yang tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau dakwah sendiri-sendiri, misalnya bisanya hanya ini tidak bisa mengerjakan yang itu. Tetapi dengan saling bekerja sama akan bisa mengerjakan sesuatu yang tidak sanggup dikerjakan sendiri-sendiri. Sehingga usikum bitaqwallah, aku wasiatkan untuk semua pihak bertakwa pada Allah, dan urusan ketersinggungan, urusan pribadi, urusan yang berkait dengan muamalah satu dengan yang lainnya, maka hendaklah itu dikalahkan dengan urusan yang lebih penting, yaitu dakwah. Barakallahu fikum. Saling maaf-memaafkan, saling memaklumi, saling memberikan udzur. Itu yang tadi saya katakan di antara rincian-rincian ukhuwah adalah saling memberikan udzur, saling memaafkan, saling memaklumi untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan ta'awun dalam dakwah salafiyah. Wallahu ta'ala alam. Taib, yang kedua dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Afwan Ustaz, bagaimana menyikapi keluarga dalam muamalah sehari-hari yang mana keluarga kami itu berbeda manhaj? Dia ngaji di Sururi atau Hizbiyyin. Tafadhal. Nah, kalau itu adalah keluarga, maka sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau itu adalah orang tua kita misalnya, maka Allah katakan walaupun dia ini bahkan bisa jadi musyrikin, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan enggak ada yang demikian. Allah katakan wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya mengajak kamu kepada kesyirikan yang mereka tidak punya ilmu padanya, maka jangan taati keduanya. Tetapi Allah katakan sahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukanlah di dunia dengan baik. Yani engkau berhubungan dengan keluarga tadi sekedar urusan dunia saja dan jangan terlalu banyak. artinya sekedarnya saja. Urusan dengan mereka hanya dalam masalah dunia. Kalau mampu menasehati mereka, wabihi wa ni'mah, itu yang diharapkan. Kalau enggak bisa, dengan sikap saja atau dengan kalimat saya tidak sepakat dengan acara-acara bid'ah seperti ini, atau saya tidak sepakat dengan acara-acara yang menyimpang seperti ini. Ketika kamu biasa memberikan beras pada mereka, tetap kita berikan beras pada mereka, karena itu adalah keluargamu. Kamu yang memberikan pada mereka, atau kamu yang pantas untuk membantu mereka. Atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Taib. Walhamdulillah. Kami ucapkan jazakumullahu khairal jaza kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sewet hafizahullahu ta'ala, yang telah menyampaikan uraian-uraian indah untuk kita menjaga ukhuwah imaniyah dan tetap bisa menjalin persaudaraan ini hingga ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, tak bosan-bosannya kami mengucapkan jazakumullahu khairul jaza kepada Ustaz Muhammad bin Umar Sayyid Hafizullah atas waktu dan kesempatan yang telah beliau berikan di tengah kesibukan beliau yang cukup padat. Dan tak lupa pula kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada asatidzah, para ikhwah yang telah membantu hingga terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan di waktu dan kesempatan yang lain beliau hafizahullahu ta'ala berkenan untuk melanjutkan kembali kajian seperti di malam ini. Akhir kata, ana mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita akhiri kajian kita malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.